الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masih di bab ke 119. Kita telah membahas hadis tentang isbal, yaitu tentang memanjangkan pakaian sampai melampaui mata kaki. Telah kita bahas tentang hadis yang menjadi pegangan bagi pihak yang menganggap bahwa isbal yang tidak disertai khuyalah, yang tidak disertai kesombongan itu adalah makruh. Dan kita masuk kepada hadis-hadis yang mutlak tentang isbal itu sendiri. Mutlak dalam artian tidak dikaitkan dengan perkara kesombongan atau tidak. Memanjangkan kain lebih dari mata kaki adalah kesombongan, adalah kibir. Wa'an ibn Umar, hadis ke-799. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai kedua beliau. Sampai situ. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal, beliau bersabda, al-isbalu fil izari, perkara isbal memanjangkan kain, fil izar, di dalam bersarung, wal qamisi, dan isbal di dalam perkara berkamis, memakai kamis, wal imamati, dan juga di dalam berimamah, memakai imamah. Jadi isbal itu, kata Nabi, isbal memanjangkan kain lebih dari batasnya itu di dalam tiga perkara tersebut, yaitu fil izar, dalam bersarung, memanjangkannya lebih dari batasnya, yaitu lebih dari mata kaki, fil komis, di dalam memakai komis, memakai komis lebih dari mata kaki, fil imamah, memakai imamah, memakai ikat kepala yang keadaannya lebih dari punggung. Man jarra syai'an khuyala'a, kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang memanjangkan sedikit pun, menyeret bajunya sedikit pun, khuyala'a dengan kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat, melihat dengan penglihatan rahmah. Sekali lagi, rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga An-Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa an Abi Jurayy Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu qala bahwa Abu Jurayy Jabir bin Sulaim yang Allah telah meridhai beliau menyatakan, ra'aitu rajulan yasturun nasa an ra'ihi, aku pernah melihat seseorang yang orang-orang sama-sama mengutamakan an ra'ihi, mengedepankan pandangannya. Aku melihat seorang yang dikedepankan pandangannya oleh orang-orang. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu, orang-orang pun tidak ada yang berani mengatakan sesuatu pun, illa kecuali sadaru anhu, kecuali mereka mendapatkan dari orang tersebut. Kultu man hadza, aku pun akhirnya tanya, siapa orang ini? Qalu Rasulullah, mereka semua mengatakan ini adalah Rasulullah. Jadi Abu Jurayy Jabir bin Sulaim baru kenal kalau ini Rasulullah. Qultu alayka salam ya Rasulullah, alayka salam, marratain, dua kali. Atas engkau kesejahteraan wahai Rasulullah, atas engkau kesejahteraan. Qala Rasulullah menyatakan, la taqul alayka salam, jangan engkau mengatakan alayka salam. Alayka salam tahiyatul mauta, bahwa alaikassalam adalah salam orang yang mati, salam untuk orang yang sudah mati. Ya, kul assalamu alaik, mestinya kamu katakan assalamu alaika. Kalau banyak assalamu alaikum, boleh untuk satu orang kita katakan assalamualaikum, karena bersama dia adalah dua malaikat atau tiga malaikat minimal. Tiga malaikat minimal, paling sedikit. Sebab diberitakan oleh nanti Raqib, Atid, itu sudah dua, ya, dua malaikat. Nah, kemudian malaikat yang satunya yang membisik-bisik di dalam hati, ya, yang membisik-bisik kepada kebaikan. Jadi pada seseorang itu, paling sedikit pada seorang mukmin itu ada tiga malaikat. Maka kita ucapkan assalamualaikum, walaupun orangnya yang kita lihat satu, tapi pada dia ada empat orang mukmin, empat mukmin, yaitu yang satu manusia, yaitu yang kita lihat, yang tiga ialah malaikat, sama-sama mukmin. Nah, demikian terangkan oleh para ulama kenapa walaupun satu orang kita mengucapkan assalamualaikum. Atau boleh juga assalamualaika. Ha? Qala Qultu, maka katanya Abu Jurai Jabir bin Sulaim, aku tanyakan, anta Rasulullah, apakah kamu ini Rasulullah? Qala ana Rasulullah, aku memang utusan Allah. Siapa Allah yang mengutus aku? Alladhi idza asabaka durrun fada'autahu kasyafahu anka. Allah yang mengutus aku itu siapa? Ialah idza asabaka, zat yang apabila engkau ditimpa oleh durrun, oleh malapetaka, kemudian fada'autahu, engkau berdoa kepadanya, kasyafahu anka, dia akan menghilangkan malapetaka itu dari engkau. Langsung Rasulullah memperkenalkan siapa Allah yang mengutus beliau. Allah yang mengutus aku itu ialah yang akan menghilangkan malapetakamu bila engkau berdoa kepadanya. Wa idza asabaka amun sanatin, dan juga apabila engkau ditimpa oleh amun sana, tahun paceklik, tidak tumbuh tanaman karena tidak turun hujan, gagal panen, gagal tanam, fada'au tahu, maka kemudian engkau berdoa kepada dia, kepada Allah itu yang mengutus aku itu, anbatahalaka, dia akan menumbuhkan bagimu tanam-tanaman dengan cara menurunkan hujan. Tidak semua hujan yang turun itu menumbuhkan tanaman. Berapa banyak hujan yang turun justru menghancurkan sawah ladang. Ya. Dengan banjir, dengan mendatangkan batu-batuan sehingga sawah itu jadi bebatuan, dengan berbagai malapetaka yang terjadi. Berapa banyak hujan yang turun tidak menumbuhkan tanaman. Tetapi bila engkau berdoa kepada Allah minta hujan yang untuk menumbuhkan tanaman, dia akan menurunkannya, dan kemudian dia akan menumbuhkan dengan itu tanaman bagimu. Wa idza kunta bi ardin qafrin aw falatin, dan apabila engkau di bumi qafrin, qafrin yaitu tanah luas yang tidak ada air sama sekali padanya dan tidak ada kehidupan padanya, tanah kering yaitu padang pasir, kafir, tidak ada kehidupan sama sekali padanya. Awalatin, atau engkau berada di tanah tanah yang padang pasir, tanah luas, tidak terlihat ujung batasnya saking luasnya. Bila engkau di bumi yang kondisinya seperti itu, fadallat rahilatuka, kemudian menjadi dallat, yani tersesat, hilang kendaraanmu, ontamu atau kudamu, fada'au tahu, maka kemudian engkau berdoa kepada Allah minta dikembalikan kendaraanmu, raddaha alaik, Allah yang akan mengembalikan kendaraan itu kepadamu. Begitu Rasulullah caranya memperkenalkan Allah kepada orang yang baru mengenal beliau. Ya, kepada orang yang bertanya, apakah engkau ini Rasulullah? Dijawab ya, dan kemudian diperkenalkan langsung kepadanya oleh beliau siapa Allah itu yang mengutus aku. Hah? Kemudian qalat qultu ahad ilayya ya Rasulullah, beri aku wasiat. Ahad ausi dimana beri wasiat kepadaku. Qala, Rasulullah memberi wasiat kepadanya, la tasubbu ahadan, jangan engkau mencerca seseorang pun. Inilah hukum asal daripada cercaan. Hukum asal daripada cercaan ialah haram. Ya. Nah, bila ada dalil yang merubah hukum asal ini, barulah kita menjalankannya. Barulah hukum itu berubah dari haram menjadi wajib atau boleh atau sunnah sesuai dengan keterangan dalil tersebut. La tasubbu ahadan, jangan engkau mencerca seorang pun. Jadi kalau tidak ada dalil, kembalilah kepada hukum asal ini, hukum cercaan itu, hukum mencerca itu apa? Haram. Nah, maka jangan mendidik mulut kita, jangan membiasakan mulut kita dengan omongan-omongan cercaan. Ya. Karena itu akan memudahkan lisan kita untuk mencerca tanpa mempunyai ketentuan hukum siapa yang akan kita cerca itu. Hah? Nah, kemudian qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala bahiran wala syatan. Setelah itu sungguh, katanya Abu Julai, aku tidak pernah mencerca seorang pun. Tidak pernah aku lagi mencerca seorang hamba saya ataupun seorang yang merdeka, ataupun tidak pula aku mencerca unta ataupun kambing. Hewan pun tidak pernah dicercanya setelah Rasulullah memberi wasiat ini, la tasubbu ahadan. Karena memang ini masya Allah kunci akhlak di dalam bertutur kata. Orang kalau mulutnya itu cuawaan, mulutnya itu gampang nyarnyur untuk mencerca, itu sudah rusak, menunjukkan kerusakan akhlak. Ya, menggampang-gampangkan mencerca ini adalah menunjukkan akhlak yang bejat. Nah, jadi maka peganglah prinsip yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, jangan membiasakan mulut itu mencerca kecuali dalam kondisi yang memang agama mewajibkan kita untuk mencercanya. Hah? Jadi kepribadian kita untuk mulut itu jangan suka ngomong yang kotor, walaupun terhadap himar, walaupun terhadap kambing, unta ataupun kuda. Hewan enggak ada masalah kamu cerca sampai copot mulutmu enggak ada masalah hewan, enggak sakit hati. Tapi yang menyebabkan dirimu sendiri rusak dengan kebiasaan mencerca tersebut. Nah, itu yang diingatkan di sini. Apalagi talibul ilm, apalagi orang yang menuntut ilmu agama, masya Allah, kalau membiasakan mulutnya itu keluar kata-kata yang keji, tentu menghilangkan, menjatuhkan wibawa ilmu yang dibawanya, ya. Dan itu adalah menunjukkan tabiat yang jelek. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan engkau menghinakan kebaikan sedikit pun. Jangan engkau menganggap enteng perbuatan baik atau mengecilkan perbuatan baik sedikit pun. Wa antukallima akhaka, dan hendaknya engkau berbicara dengan saudaramu. Wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka, dalam keadaan wajahmu mumbasit, yaitu cerah, senang, menunjukkan kesenangan kepada dia, dengan senyum, dengan tutur kata yang baik, dan mata juga menunjukkan tawadhu, jangan matanya kesana kemari kalau sedang berbicara di hadapanmu saudaramu. Jangan menoleh ke kanan, ke kiri, padahal saudaramu sedang menghadapi kamu, berbicara dengan kamu. Ya, hadapkan wajah kepada dia, berbicaralah kepadanya, atau mendengarlah dia berbicara. Itu namanya munbasitun ilaihi wajhuk, engkau arahkan wajahmu kepada dia dengan penuh perhatian. Inna dhalika inna dhalika minal ma'rufi, sungguhnya perbuatan yang demikian itu adalah termasuk daripada al-ma'ruf, kebaikan. Kemudian wasiat berikutnya dari Rasulullah kepada Abu Jurai, wa iyyaka warfa' izaraka, dan angkatlah sarungmu ila nisfisati, sampai ke setengah betis. Ini yang paling afdol, sampai ke setengah betis. Fa'in abaita, kalau engkau tidak mau dengan mengangkat sarungmu, kainmu sampai ke setengah betis, fa'ilal ka'baini, engkau paling panjang julurkan kainmu sampai ke batas mata kaki, kedua mata kaki, sampai batas itu. Wa iyyaka wa isbalul izari, jangan sampai lebih dari itu. Isbal, lebih dari itu, dari batas mata kaki itu. Hati-hati engkau, jangan sampai lebih dari itu. Fa innaha minal makhilati, hai dalil qat'i, tegas menyatakan apa? Melebihkan atau isbal, melebihkan kain dan lebih dari kedua mata kaki itu adalah minal makhilah, adalah termasuk dari khuyala, dari kesombongan. Al-makhilah yaitu al-khuyala, kesombongan. Jadi semua hadis-hadis yang sebelumnya yang Rasulullah katakan man jarra taubahu khuyala'a, itu diartikan ke sini bahwa memang semua yang menjulurkan kainnya lebih dari mata kaki minal makhilah adalah termasuk daripada kesombongan. Kalaupun dia tidak sombong, ya, maka dia meniru pakaian orang-orang sombong. Wa inna Allah la yuhibbul makhilata, dan sesungguhnya Allah tidak senang kepada al-makhilah, kepada kesombongan. Wa in imru'un syatamaka, dan kalau seorang mencerca engkau, au hayyaraka, atau menyebutkan kaibanmu, bima ya'lamu fika, dengan kaiban yang dia tahu tentang dirimu itu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, maka jangan engkau mencerca balik kepadanya dengan kaiban yang ada pada dia. Fa innama wabalu dzalika alaih, maka sesungguhnya cercaan itu wabalun za'a alaih, cercaan itu akan menjadi malapetaka atas dia. Hah? Begitu. Bila kamu tidak membalasnya, hah? Menjadi keberuntungan bagimu, yaitu dosamu dikurangi oleh dia, diambil oleh dia, hah? Itu berarti apa? Keberuntungan bagimu. Dan kerugian atas si pencerca itu. Wallah ya ikhwan, kalau seorang talibul ilim, seorang da'i ilallah, kerjaannya ialah membalas setiap kerjaan yang ditujukan kepadanya, habis waktunya untuk membalas kerjaan, habis waktunya. Hah? Makanya seorang yang dicintai oleh Allah itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, antara lain sifatnya apa? La yakhafu laumata laim. Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tidak takut cercaan si pencerca. Dan tabiat yang Allah puji pada hamba-hamba Allah yang dikatakan ibadur rahman ialah apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diajak bicara sama orang yang jahil, maka tidak menjawabnya kecuali dengan salama, dengan kesejahteraan doa dan dengan omongan yang baik. Ha. Demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zuhaib, yang kesemuanya ini adalah memang wasiat prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dalam sunan keduanya, dan At-Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasanun sahih. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي pernah ada seorang pria salat musbilun izarahu dalam keadaan kainnya itu musbil, yaitu menjulur sampai menutup mata kaki. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan kepadanya, idhab fatawadda, pergi engkau wudu lagi. Fadhaba wa fatawadda thumma ja', kemudian dia pergi dan berwudu. Setelah itu datang lagi kepada Nabi, faqala idhab fatawadda, kemudian Nabi mengatakan lagi kepadanya, pergilah engkau dan berwudulah. Qala lahu rajulun, maka berkatalah seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka, mengapa engkau amartahu, engkau memerintahkan kepadanya, ayatawabba'a, untuk dia berwudu. Tumma cakat danhu, kemudian engkau diamkan dia, tidak engkau jelaskan mengapa engkau perintahkan demikian. Qala, Nabi menjawab, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, sungguhnya dia itu salat dalam keadaan kainnya menjulur menutup mata kakinya. Wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbilin, dan sungguhnya Allah tidak menerima salat seorang yang musbil, yang menjulur menjulur kainnya itu menutup mata kaki. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata Imam Nawawi, ala syarti Muslim, menurut syarat Imam Muslim. Hadis ini menjadi dasar bagi sebagian para a'immah yang beranggapan bahwa orang yang sholat dalam keadaan menutup mata kakinya, pakaiannya itu, bajunya, apa, saubnya atau sarungnya menutup kedua mata kakinya, batal sholatnya. Berdalil dengan hadis ini. Bahkan sebagian para imam mengatakan tidak sah sholat di belakang imam yang musbil, yang sarungnya atau kainnya menutup mata kaki, juga berdasar dengan hadis ini. Ya. Tapi permasalahan sanad hadis ini memang ada permasalahan, dan dalam hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah menerangkan tentang kelemahan riwayat ini. Ya, walaupun seperti Al-Imam An-Nawawi menganggap hadis ini sahih. Beliau termasuk dari para a'immah. Imam Nawawi termasuk daripada para a'immah yang mengatakan batal sholat orang yang musbil, apa, kainnya itu. Ini termasuk daripada madhab Syafi'i, karena Imam Nawawi termasuk daripada imam-imam dari kalangan madhab Syafi'i, berdasarkan dengan hadis ini, karena beliau merasa yakin hadis ini sahih sanadnya, sehingga beliau beranggapan demikian. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.